mereka orang-orang munafik bersumpah, in aradna illa al-husna, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Inilah sunnahnya orang-orang munafik, aba al-aiman al-kadiba, sumpah palsu. In nafiyah, in di sini artinya bukan jika. In bisa jika, bisa tidak. Kalau diartikan jika, tentu rusak lafaznya, rusak maknanya. Ya. Bidalili wuku'il istisna ba'daha. Kenapa menjadi in nafi, in tidak? Karena ada istisna. Apa istisna? Perkecualian. Illa, setelah apa? Setelah in itu. Ya. Maka in yang diikuti dengan istisna, maka artinya in nafiyah, bukan in syar, bukan jika. Ai ma, kalau lafaz ma tentu sudah jelas. Ma aradna illa husna, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Wal jawabu an hadzal yamin al kadhib, adapun jawab dari sumpah palsu ini adalah, mereka bersumpah palsu. Dijawab, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Nih, terusan ayatnya. Allah bersumpah, Allah bersaksi bahwa mereka dusta, mereka bohong. Ya, mau apa lagi? Yang membatalkan sumpah mereka, Allah yang maha melihat, yang maha tahu. Mau sumpah apa lagi? Ini orang munafik di zaman Nabi. Orang munafik di zaman Nabi langsung ketahuan dengan turunnya ayat. Tapi orang munafik sekarang tidak ketahuan. Tidak ada ayatnya lagi yang turun. Wahyu sudah putus. Maka sulit hari ini menghadapi orang-orang munafik. Maka korbannya lebih banyak. Korbannya lebih banyak. Karena hari ini sudah tidak ada wahyu lagi yang turun. Hanya orang-orang yang berilmu, hanya orang-orang yang membaca qaulullah wa qaulur rasul ala fahmi sahabah, qaulullah wa qaulur rasul ala fahmi sahabah, mereka yang paham. Ini munafik. Dan ini sifat orang munafik. Ini keadaan orang munafik. Yang tidak, tentu enggak. Orang-orang awam, tentu enggak. Lihat. Dan betapa mulianya orang yang berilmu. Terhindar dari fitnah. Ahli ibadah tidak terhindar dari fitnah. Ahli ibadah bisa terombang-ambing. Ahli ibadah bisa disesatkan. Ahli ilmu tidak. Ya, ahli ilmu menyelamatkan kaum muslim. Ahli ibadah tidak menyelamatkan kaum muslim. Maka keutamaan ahli ilmu dibanding keutamaan ahli ibadah jauh sekali. Seperti keutamaanku, kata Nabi, dibanding dengan orang terburuk di antara umat. Maka kalau kita semangat ibadah, maka harus lebih semangat lagi mencari ilmu. Kita kan semangat ibadah, insyaAllah ta'ala. Maka harus lebih semangat lagi mencari ilmu. Ibadah terbatas. Ibadah terbatas. Bisa dihitung. Sholat ya mau. Ya. Puasa tahun sekali. Ya. Zakat, haji, jika mampu. Adapun mencari ilmu terus. Setiap kali. فَشَهِدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كَذْبِهِمْ, Allah bersaksi bahwa mereka adalah berdusta. لِأَنَّ مَا يُسِرُّونَهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي الْقُلُوبِ إِلَّا عَلَّامُ الْغُيُوبِ, mereka menyembunyikan apa yang ada di hati mereka. Mereka sembunyikan, mereka tidak tampakkan, mereka sembunyikan dalam hati mereka. Apa? Kekufuran, niat jahat, niat merusak, niat menceraikan kaum muslimin, mereka sembunyikan di hati. Tapi wala ya'lamu ma fil qulub, Tidak ada yang tahu apa yang ada di hati illa 'allamul ghuyub, kecuali zat yang maha tahu dengan yang gaib. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah yang menyatakan mereka bohong, mereka dusta. Ya. Ini keuntungan para sahabat, keutamaan para sahabat, keselamatan para sahabat dibanding kita. Kita nggak selamat, nggak ada jaminan selamat. Kalau yang nggak tahu, ikut saja. Para sahabat selamat. Bagaimana nggak selamat? Dibukakan, ya, keadaan diri orang-orang itu. Ka'anna hadzal mutmar fi qulubihim binisbati ila Allah amrun mashhud yura bil 'ain. Seolah-olah hal yang disembunyikan ini, mereka kan menyembunyikan di hati, ya, yang mereka sembunyikan di hati mereka ini dinisbatkan kepada Allah, itu amrun mashhud, sesuatu yang bisa dilihat, bahkan yura bil 'ain, bisa dilihat dengan mata. Tidak ada yang tersembunyi di mata Allah. Kelihatan seperti kita melihat dengan mata kita. Itulah penglihatan Allah terhadap hati manusia. Sama dengan penglihatan kita terhadap pohon, batu, kelihatan. Ya. Kama qala Allah Ta'ala fi suratil munafiqin, wa Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Jadi sini tidak memakai dhamir. Kalau di At-Taubah 107 innahum lakadzibun. Kalau di surat Munafiqun innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu bohong, dusta. Ya. Ya, kita bersoal jawab. Yang dimaksud menyembelih itu secara harfiah membunuh ternaknya, atau adakah makna lain? Bagaimana jika menyembelih ternaknya atas nama Allah dilakukan di rumah, tapi memakannya di tempat yang biasanya diharamkan oleh orang lain? Tidak. Yang dibahas di sini adalah menyembelih. Maka tidak membahas makannya, pembagiannya, enggak masalah. Menyembelih. Karena menyembelih ini bagian dari ibadah. Makan tidak. Menyembelih ini bagian dari ibadah makhluk. Makan tidak. Makan kan bukan ibadah makhluk. Orang kafir juga makan. Kenapa kita makan, kita bisa jawab. Apa manfaat makan, jelas. Berarti itu bukan ibadah makhluk. Kalau ibadah makhluk kan khusus dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian apa manfaatnya, kita enggak tahu. Ya, kenapa harus kita lakukan? Kita nggak bisa mencernanya. Manfaat tujuannya nanti di akhirat. Makan jelas manfaatnya di dunia. Kenapa kita harus makan? Kita bisa jawab. Gitu ya. Jadi harfiah. Kata Allah menyembelih, menyembelih. Kata Allah membunuh, membunuh. Membunuh dengan menyembelih beda. Ya, menyembelih pasti membunuh, membunuh belum tentu menyembelih. Ya. Hewan yang disembelih kalau kita makan, hewan yang dibunuh belum tentu halal. Ya. Kalau membunuhnya tidak dengan pisau, tidak di leher, gitu. Diketok kepalanya pakai batu, mati. Halal haram. Karena tidak disembelih. Saya pernah membaca bahwa tepuk tangan itu dilarang bagi kaum laki-laki, termasuk istri. Apakah itu benar? Secara umum tidak benar. Ya, ketika sholat, ya. Jadi Nabi pernah salah. Ya, bukan. Abu Bakar jadi imam. Ya, karena Nabi lama tidak muncul-muncul. ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi datang. Nah, orang-orang ingin mengingatkan Abu Bakar, ya, bahwa Nabi datang, mundurlah, gitu. Tapi dengan menepuk, nepuk tangan, gitu. Ya, Abu Bakar tidak langsung sadar, tapi akhirnya tahu Nabi Bakar. Nah, Abu Bakar mundur. Nabi mendorong Abu Bakar agar tetap jadi imam. Abu Bakar tetap mundur. Selesai sholat, akhirnya Nabi jadi imam. Akhirnya Nabi jadi imam. Abu Bakar tetap makmum. Dari sini keluar hukum bahwa jika imam masjid, ya, terlambat, ya, lalu digantikan oleh salah satu jamaah, lalu imam ini datang, maka dibolehkan bagi si jamaah yang mewakili imam tadi mundur, ya, memberikan tempat kepada imam, ya, persis seperti apa yang dilakukan Abu Bakar terhadap Nabi terhadap Allah. Kalau imamnya makmum, tinggal makmum. Tentu tidak, ya, karena akan terjadi sesuatu, ya, ya, akan terjadi sholat lebih dari rakaatnya, ya. Contoh tadi tidak. Nah, selesai sholat, Nabi bersabda, kenapa kalian bertepuk tangan? Bertepuk tangan itu khusus perempuan. Gitu. Kalau kalian laki-laki ingin mengingatkan imamnya, maka ucapkan subhanallah. Subhanallah. Kalau perempuan cukup dengan tepuk tangan. Ya. Yeah. Ini di dalam sholat. Adapun di luar sholat tidak ada larangan. Ya, ya, kalau ada larangan tentu kita haram. Saya tidak tahu adanya larangan secara mutlak bahwa tepuk tangan tidak boleh. Kecuali di tempat-tempat tertentu. Kecuali di tempat-tempat tertentu. Artinya tepuk tangan itu kadangkala ada faedahnya. Kalau nggak ada faedahnya, ya, ada orang datang, ada orang kita pasti sangat tertutup, ini nggak ada manfaat, ini kebiasaan tasabuh orang-orang kufar. Tapi ada kalanya ada manfaatnya, ya. Oh, tukang bakso, ya, nggak dengar, ya, tukang, ya, dia nolak, ini kan ada manfaatnya. Nah, daripada teriak-teriak, ini ada manfaatnya, tentu ini boleh. Ini boleh, jelas ada manfaat. Ya. Apa yang dimaksud dengan musyrik, kafir, ahli kitab? Kafir dibagi dua. Apa? Musyrik dan ahli kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki. Kan begitu surat Al-Baqarah. Orang-orang kafir ada dua, yaitu orang-orang musyrik dan ahli kitab. Orang ahli kitab jelas Yahudi dan Nasrani. Orang-orang musyrik di luar Yahudi dan Nasrani. Non muslim di luar Yahudi dan Nasrani. Apapun Buddha, Hindu, Sinto, Konghucu, apapun semua di luar Yahudi dan Nasrani dan dia non muslim. Itu musyrik. Loh, apa bedanya? Ada dua perbedaan. Selebihnya sama semua. Sama-sama kafir, sama-sama kekal di neraka. Ya. Sama-sama tidak boleh kita kasih salam duluan. Sama-sama tidak boleh kita doakan ampun bagi mereka yang sudah mati walaupun ibu kita. Sama. Nah, perbedaannya dua. Kalau ahli kitab menyembelih boleh kita makan. Nah, kalau non ahli kitab tidak boleh kita makan. Kalau perempuan ahli kitab boleh kita nikahi. Kalau perempuan musyrik tidak boleh. Dua ini. Ya. Jadi gitu ya, kafir bagi dua, musyrik dan. Apakah masjid Dirar secara fisik masih ada? Yang dimaksud masjid tadi tidak ada. Sudah dihancurkan, sudah dirobohkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. bagaimana kita sholat di masjid kali ini yang sifatnya adalah tafriq? Tidak ada larangan secara khusus ya, kalau kita tidak membesarkan mereka. Artinya tidak ada masjid lain misalnya, ya, hanya ada itu. Tapi kalau kita tahu dan kita bisa mencari masjid lain ada, tentu kita memilih masjid yang ada. Ya. Adapun pertanyaannya sahkah, tentu sah. Ya. Karena kita tidak bisa dan tidak boleh menyatakan bahwa mereka telah kafir. Ya. Adapun sifat-sifat kekufuran mereka ada, tapi menyatakan dengan takyin bahwa mereka telah kafir tidak. Firqah-firqah mana saja yang masuk dalam 72 kelompok dan mana yang tidak termasuk? Gampang, yang tidak termasuk aja kita pelajari. Nah, di luar itu 72. Nah, yang tidak termasuk 72 ada berapa? Satu. Siapa dia? Ahlussunnah wal Jamaah, atau al-firqatun najiyah, atau al-ta'ifatun mansurah, atau al-ghuraba, atau as-salaf secara nama. Ya, secara sifat ma ana 'alaihi al-yawma wa ashabi, kata Nabi. Siapapun yang mencontoh aku dan para sahabat. Akidahnya sama dengan akidah Rasul dan para sahabat. Cara ibadahnya sama dengan ibadahnya Rasul dan para sahabat. Cara dakwahnya sama. Ya. Rasul dan para sahabat tidak pernah berdakwah dengan menentukan ya sebulan harus berdakwah sehari atau tiga hari, ya setahun harus seminggu misalnya, seumur hidup harus empat bulan. Nabi tidak pernah membuat aturan seperti ini. Kalau hari ini ada aturan seperti itu, tentu telah membuat aturan sendiri, ya, yang terancam oleh Nabi dengan bid'ah muhdatsah. Ya. Panjang pembahasan tentang ini. Panjang sekali. Ketika Nabi tidak pernah mengatakan Allah ada di mana-mana, kemudian ada orang Muslim yang mengatakan Allah ada di mana-mana, dia tidak mengikuti Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat semua menyatakan, meyakini Allah bersemayam di arsy. Lalu ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana, ya tidak di aras. Ada di mana-mana berarti tidak di aras. Kalau di aras saja, ya tentu tidak di mana-mana. Rasul dan para sahabat tidak mengatakan ada di laut, ada di got, ada di masjid, ada di gereja, ya, ada di tempat baik, ada di tempat pelacuran Allah itu, ada di WC. Kalau mengatakan Allah ada di mana-mana, tentu di WC ada. Jadi penghina. Ya. Bagaimana hukumnya sholat di rumah orang kafir atau gereja apabila terpaksa? Sah. Nah ini Umar ketika masuk ke Parti dan sebagai pemenang, artinya tentara Romawi menyerah kepada kaum muslimin dan menyerahkan Palestina kepada kaum muslimin, ya, dan konon ini ada di Taurat dan Injil, ya, saya nggak tahu benar, saya nggak baca Taurat dan Injil, katanya di Taurat dan Injil itu ada bahwa negeri Palestina ini nanti akan diserahkan kepada penguasa dari Nabi terakhir, ya, di mana penguasanya itu, pemimpin itu, ketika masuk Palestina dengan menuntun kendaraannya. Nah, katanya ada di sini, ya, dan persis Umar ketika masuk Palestina yang mungkin penat atau apa ya. Adapun ada cerita gantian dengan pembantunya ini tidak sama cerita seperti Umar penat. Umar penat ya, duduk terus di atas naras. Umar ingin jalan dengan pakaian yang betul-betul apa adanya. Ya, memang pakaian Umar seperti ini. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah mengusulkan alangkah baiknya ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, seandainya Anda ganti pakaian. Ya, istilahnya pakaian kebesar. Karena yang akan menyambut Anda ini para batrik, para pendeta dan pastor pembesar Romawi. Gitu. Ya. Umar marah dengan kalau bukan engkau wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, mungkin sudah aku tampar. Ya. Kita bangga selama ini dan kita boleh bangga hanya dengan Allah dan Rasulnya, dengan Islam ini. Kita dimuliakan oleh Allah karena selama ini kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka haram bagi kita bangga dengan selain itu, bangga dengan pakaian, bangga dengan kendaraan, tidak boleh. Ya, nah, begitu masuk situ, tiba waktu sholat ada gereja. Ya, Umar mau sholat di dalamnya. Tapi begitu ada patung, ya, patung Yesus, patung Nabi Isa, ya, disalib, Umar keluar membatalkan. Ini tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Berarti cuma sah. Berarti sholat di dalam gereja boleh dengan syarat tidak ada patung. Ya. Sholat di orang kafir lebih boleh kan? Lebih ringan daripada gereja. Bolehkah orang yang sudah mati, orang tua, diakikahi atau dikurban? Tidak ada bid'ah. Tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Ya. Yang ada hanya haji dan puasa. Umrah saja tidak ada, mengumrahkan orang tua tidak ada. Yang ada haji. Ya. Kecuali umrah yang masuk dalam haji. Al-Qur'an, kurban tidak. Mengapa makam Nabi Muhammad SAW berada di dalam masjid? Kan kita bahas ini ya. Oh, ini terjadi 100 sekian hijrah. Ya, sudah tidak ada sahabat lagi. Ya. Awalnya tidak di dalam masjid. Salah satu khalifah dari Bani Umayyah memasukkan ke dalam masjid. Ya, dan ini sudah tidak ada sahabat lagi yang hidup. Dan diingkari oleh para tabi'in. Termasuk tabi'in besar Nabi Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyib, mengingkari ini, tapi tidak puasa. Ya. Apakah sama bacaan salawat pada tahiyat awal dan tahiyat akhir? Yang benar sama. Sama-sama berakhir innaka hamidum majid. Ini yang benar. Ya. Atau ada pendapat tanpa salawat sama sekali. Ya, walaupun pendapat ini agak lemah, ya. Adapun yang jelas keliru yaitu tahiyat awal pakai salawat tapi sepotong Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini yang keliru. Ya. Kalau mau pakai selawat ya selawat sampai akhir. Perbedaan tahiyat awal dengan tahiyat akhir hanya ada pada doa. Doa. Tahiyat awal tidak ada doa, tahiyat akhir ada doa. Saya sering melakukan salat witir sehabis salat isya. Boleh enggak? Boleh. Sebelum tidur. Ya, bahkan ini nasihat Nabi kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, jangan lupakan sholat duha, puasa 3 hari setiap bulan, dan witir sebelum tidur. Maka sholat witir sebelum tidur bagian dari sunnah. Apalagi ketika dirasa kita sulit bangun malam, mungkin jam 1:30-2 baru mau tidur, ya. Maka lebih baik witir sebelum tidur. Dulu saya pernah bersemedi di gua Pantai Selatan. Bahkan pernah berdialog dengan jin. Setelah saya ikut pengajian salat, ternyata perbuatan itu syirik. Pertanyaan, apakah dosa saya masih bisa diampuni oleh Allah? Masih, insyaAllah. Sedangkan syirik katanya dosa yang tidak bisa diampuni. Betul, kalau mati masih membawa syirik. Ini yang dimaksud. Yang dimaksud bahwa dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah hanya akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Yang dimaksud ketika dia mati masih belum selesai dari syiriknya, masih melakukan kesyirikan, belum berhenti, belum bertaubat. Adapun berhenti bertaubat, al-iqlah, nada, menyesal, bertekad pula tidak mengulangi lagi, maka diampuni insyaallah. Belum. Bukankah sama misalnya orang yang belum tobat dari zina, belum tobat dari judi, dia pasti akan disiksa? Tidak. Itu bedanya. Bahkan belum bertobat dari dalam keadaan zina, mati. Dalam keadaan minum khamr, mati. Dalam keadaan berjudi, mati. Apakah pasti di neraka? Tidak. Tidak. Tidak boleh kita mengatakan orang yang mati dalam keadaan berzina kita katakan pasti masuk neraka. Tidak boleh. Nah, ini bedanya. Adapun mati dalam keadaan syirik, pasti. Ini bedanya. Dosa besar apapun dibanding dengan syirik. Maka orang yang masih membawa dosa besar atau dalam keadaan melakukan dosa besar, dia oleh ahli sunnah berjamaah dikatakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafarlah. Kalau Allah mau, Allah siksa dia karena memang berdosa. Tapi kalau Allah mau, Allah ampuni dia karena Allah yang memang maha pengampun. Hanya satu yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia belum itu syirik. Adapun tentang salat taubat tidak harus ya. Yang penting ikrar, an-nadam, al-azam, berhenti. Yang namanya taubat itu berhenti. Yang kedua menyesal. Menyesal. Yang terakhir bertekad tidak akan mengulang lagi. Itulah syarat sah taubat. Ya. Benarkah maksiat dikala sendirian termasuk syirik? Pengertian syirik yang dimaksud adalah menyekutukan Allah. Ya. Maka dosa dibagi dua. Dosa syirik itu sendiri dan dosa besar. Ya, dosa besar dibagi dua. Dosa seperti zina, khamr, judi, lari dari peperangan, membunuh. Ini semua ada ampunan, ada harapan ampun. Syirik tidak ada. Di sholat tarawih yang dua rakaat terjadi kelupaan, maka di mana letak sujud sahwi? Sama, semua sujud sahwi letaknya adalah sebelum salam. Salat tarawih 2-2-2 berarti masing-masing salat sendiri-sendiri. Ya, bukan di akhir salat tarawih, tapi di sebelum salam dari salat yang berakhir. Ya. Oh iya, persis. Persis. Jadi salat tarawih yang 2-2 ini betul-betul memang beberapa kali salat. Tidak dianggap sekali sholat, maka sekali doa di akhirnya saja, enggak. Sujud sahwinya di akhirnya saja, enggak. Kapan dilaksanakannya akikah? Hari ke-7, yaum sabi'ah. Dan tidak ada riwayat sahih kecuali hari ke-7. Riwayat hari ke-14 dan ke-21 di persisitan. Adapun beberapa fatwa, misalnya dari Syekh Fauzan, bolehnya mengakikahi ketika dewasa, maka tidak berdasarkan. Beliau hanya mengatakan alangkah banyak, alangkah besarnya keutamaan yang hilang dari kita kalau kita tidak. Ini bukan dalil. Ya. Adapun berdalil dengan perbuatan Nabi mengakikahi dirinya setelah kenabian, maka ini tidak diikuti oleh para sahabat. Tidak ada riwayat para sahabat melakukannya. Kalau ini sunnah, laukan khairan lasabaqun. Kalau ini sunnah, tentu para sahabat melakukannya. Ya. orang yang menikahi wanita yang dihamilinya adalah lelaki yang menghamilinya. Orang yang menikahi wanita yang dihamili oleh seorang lelaki adalah harus lelaki yang menghamilinya. Apabila lelaki tersebut jadi menikahi wanita tersebut sebelum lahir anak, apakah anak tersebut menjadi ahli waris dari lelaki tersebut? Tidak. Tidak menjadi ahli waris. Bahkan tidak menjadi anaknya secara hukum. Ya. Yeah. Kalau bapaknya orang Jawa misalnya, maka anaknya ini bukan orang Jawa. Ya, tergantung ibunya orang mana. Kalau ibunya orang Sunda, anak ini orang Sunda, bukan orang Jawa. Tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya yang menghamili ibunya sebelum dinikah. Secara hukum bukan bapaknya. Secara hukum bukan anaknya. Putus hubungan waris. Putus hubungan perwalian. Jadi kalau anak yang lahir ini ternyata perempuan, nanti kalau besar mau nikah, maka bapaknya yang menghamili ibunya tadi, atau istilah Imam Syafi'i bapak mani, tidak berhak menjadi wali. Tidak berhak menjadi wali. Ya, ini adalah akibat buruk dari sebuah perzinahan. Maka hukum ini mestinya disebarluaskan agar kaum muslimin, ya terutama kaum muslimat, tahu. Agar mereka lebih takut untuk melaksanakan zina. Ya, karena panjang sekali buntutnya. Jadi ini masalah hukum, jangan main-main. Nah, akhir. Balik. Kalau laki-laki kan enggak perlu wali. Laki-laki mau menikah enggak perlu wali. Enggak masalah kalau anaknya laki-laki. Kalau anaknya perempuan, maka mau nikah walinya hakim. Tidak bisa kakeknya, tidak bisa uaknya, tidak bisa pamannya, karena memang bukan ya, bapaknya saja tidak sah, apalagi kakeknya, gitu ya. Ya, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.